السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزكم الله جميعا، Alhamdulillah, di siang hari ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis-hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah berada pada bab tentang taubat, dan siang ini insyaAllah kita akan mengkaji satu hadis, hadis tentang kisah seseorang dari kalangan Bani Israel yang membunuh 100 orang. Hadis yang ke-20 pada file PDF antum bisa melihat di halaman 115. Wa an Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, semoga Allah meridainya, anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya nabiyullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan, dulu pada umat sebelum kalian ada seseorang laki-laki yang membunuh 99 jiwa, 99 orang. Fasa'ala an a'lami ahli al-ardi, kemudian dia bertanya tentang siapakah manusia yang paling alim, paling berilmu tentang agama. Dia ada keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ditunjukkan siapa seorang yang paling alim, paling berilmu. Fadulla ala rahibin, kemudian dia ditunjukkan kepada seorang rahib. Rahib di masa Bani Israel, orang yang ahli ibadah, banyak beribadah. Fa'atahu, maka dia kemudian mendatangi rahib tersebut. Faqala, maka dia berkata, innahu qatala 99 nafsan, fahal lahu min taubah. Bahwasanya orang itu telah membunuh 99 orang, 99 jiwa. Apakah masih ada taubat untuknya? Faqala, maka berkatalah rahib tadi, orang ahli ibadah ini, la, tidak. Faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Maka seorang ini, seorang yang telah membunuh 99 jiwa, ketika mendengar bahwa tidak terbuka pintu taubat bagi dia, maka dia membunuh rahib tadi, sehingga menjadi 100 orang yang telah dia bunuh. Nah, di dalam hadis ini, kata sebagian para ulama, rahib tadi adalah orang yang banyak beribadah, tetapi dia kurang dalam hal ilmu. Seharusnya ketika ditanya apakah masih terbuka pintu taubat bagi dia, dia jawab, masih terbuka pintu taubat selama seorang masih hidup. Nah, tetapi karena kebodohan dia, dia menjawab, tidak ada. Tidak ada peluang lagi untuk bertaubat. Justru dengan jawaban itu, maka dia dibunuh. Ini menunjukkan bahayanya kebodohan, kejahilan. Bahwa kebodohan atau kejahilan itu bisa mengantarkan kebinasaan bagi diri sendiri. Nah, karena dengan jawaban yang salah justru bisa mencelakakan dirinya. Nah, seperti yang dilakukan oleh rahib tadi. Dia hanya ahli ibadah. Dan sayangnya, kebanyakan orang ketika ingin bertanya ilmu agama, dia akan mencari orang yang banyak beribadah, terlihat banyak beribadah. Apakah dia berilmu atau tidak, tidak peduli. Yang penting terlihat ahli ibadah. Sebagaimana yang disebut dalam hadis ini, ketika orang yang telah membunuh 99 jiwa ingin ditunjukkan kepada orang yang paling alim, maka orang tadi mengarahkan kepada orang yang terlihat banyak beribadah. Nah, dan di dalam hal ini juga kata para ulama terkandung faedah nanti, keutamaan seorang yang alim dibandingkan orang yang ahli ibadah. Summa sa'ala an a'lami ahli al-ard. Kemudian dia bertanya tentang siapakah orang yang paling alim, minta ditunjukkan. Fadulla ala rajulin alim. Kemudian dia ditunjukkan kepada satu orang laki-laki yang alim, yang berilmu tentang din. Faqala innahu qatala mi'ata nafsi. Orang ini berkata, sesungguhnya dia telah membunuh 100 jiwa. Fahal lahu min taubah. Apakah masih terbuka pintu taubat bagi dia? Faqala na'am. Maka seorang alim ini berkata, iya, masih terbuka. Waman yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa yang bisa menghalangi dia dari taubat? In qalit ila ardi kada wa kada. Pergilah engkau ke sebuah tempat, ke negeri ini dan ini, disebutkan negerinya. Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala. Fa'budillaha ma'akum. Karena di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Bergabunglah bersama komunitas orang-orang yang soleh. Pergi ke sana. Nah, wala tarji' ila ardika. Jangan engkau kembali kepada tempatmu. Fa innaha ardu su'. Karena ini, karena tempatmu itu adalah tempat yang buruk. Penuh dengan kemungkaran, kemaksiatan, kesyirikan, kebidahan dan sebagainya, pelanggaran-pelanggaran syar'i. Pergi dari tempatmu. Bergabunglah bersama orang-orang yang soleh di negeri ini, di negeri yang dia sebutkan. Nah, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim, di dalam hadis ini terkandung faedah disunnahkannya meninggalkan tempat-tempat yang banyak dengan keburukan sebagai bentuk ketulusan atau keikhlasan taubat seseorang. Kalau dia seandainya tetap berada di tempat itu, maka dia akan kembali berbuat maksiat. Maka dia harus berpindah. Jika memang jika dia berada di tempat itu, dia akan ikut lagi kembali bermaksiat karena terpengaruh dengan lingkungan. Maka dia harus berpindah ke tempat yang di sana dia banyak beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah di atas sunnah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Fantalaqa, maka pergilah orang ini. Dia mengikuti saran dari orang alim tadi, dia pergi meninggalkan tempatnya hendak menuju ke tempat orang-orang yang saleh. Hatta idza nasafa at-tariq atahu al-maut. Tetapi di pertengahan jalan, ketika masih di pertengahan jalan, datanglah kematian dia. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Kemudian berdebatlah malaikat rahmat dengan malaikat adab. Nah, biasanya kalau orang-orang itu adalah orang yang baik, orang yang soleh, maka yang membawa ruhnya adalah malaikat rahmat menuju Allah. Kalau orang itu banyak berbuat kebaikan, banyak berbuat ketakwaan kepada Allah, malaikat rahmat yang akan membawa ruhnya kepada Allah. Sedangkan jika dia banyak berbuat kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan, dan berbagai penyimpangan syar'i, yang akan membawa ruhnya adalah malaikat adab. Nah, tentang kondisi orang ini, berbeda pendapat malaikat rahmat dengan malaikat adab. Faqalat al-malaikat malaikatur rahmat. Malaikat rahmat berkata, ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala. Orang ini telah datang, bertaubat, menghadapkan hatinya kepada Allah ta'ala. Maka aku yang berhak untuk membawa dia ke menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kata malaikat rahmat. Aku yang berhak membawa dia karena dia telah bertaubat, menghadapkan hatinya kepada Allah. Wa qala malaikatul adab. Sedangkan malaikat adab berkata, innahu lam ya'mal khairan qattu. Orang ini belum pernah berbuat kebaikan sama sekali. Sedikit pun dia belum pernah berbuat kebaikan. Maka aku yang berhak untuk membawa menuju Allah, kata malaikat adab. Fa'atahum malakun fi surati adami faja'aluhu bainahum ay hakaman. Kemudian tiba-tiba ketika mereka dua malaikat ini berselisih pendapat, datang satu malaikat dalam bentuk manusia. Malaikat yang berbentuk manusia ini dijadikan sebagai hakim oleh dua malaikat tadi. Dijadikan sebagai pemutus perkara. Faqala, maka malaikat yang menjadi pemutus perkara itu berkata, qisu ma bainal ardaini fa ila ayyatihima kana adna fa huwa lahu. Ukurlah, ukur jarak antara dua tempat itu, tempat dia berhijrah dengan tempat tujuan dia berhijrah, tempat yang dia tinggalkan dengan tempat yang dituju, diukur mana yang lebih dekat, berarti dia yang lebih cenderung kepada tempat itu. Kalau lebih dekat kepada tempat dia asal, tempat yang banyak keburukan, berarti malaikat adab yang akan membawa. Tetapi kalau lebih dekat kepada tempat yang dituju, tempat-tempat kebaikan, maka malaikat rahmat yang akan membawanya. Faqasu, maka kemudian mereka menghitungnya, mengukurnya. Fawajaduhu adna ilal ardin lati arada. Ternyata mereka dapatkan jarak atau tempat dia meninggal itu lebih dekat kepada tempat yang dituju. Faqabadathu malaikatur rahmah. Maka malaikat rahmat pun membawa ruhnya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. hadis ini muttafaqun alaih, sepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin fi sahih, dan dalam sebuah riwayat dalam as-sahih, fakana ila al-qaryati salihah aqrabu bi syibrin faju'ila min ahliha. Orang itu tempat meninggalnya lebih dekat ke tempat orang-orang saleh itu sejengkal. Jadi jaraknya lebih dekat sejengkal menuju tempat orang-orang saleh. Faju'ila min ahliha, maka dia dihitung termasuk orang-orang saleh. Wa fi riwayatin fi sahih, dan dalam riwayat yang lain dalam as-sahih, fa auha Allah ta'ala ila hadhihi an taba'adi wa ila hadhihi an taqarrabi. Allah ta'ala mewahyukan kepada bumi, an taba'adi, bumi asal dia berhijrah, tempat-tempat yang penuh dengan keburukan, an taba'adi, untuk menjauh, wa ila hadhihi an taqarrabi. Sedangkan bumi atau tempat orang-orang yang saleh itu, mendekatlah. Allah perintahkan demikian kepada buminya, kepada tanahnya. Wa qala qisu ma bainahuma, kemudian dikatakan ukurlah di antara keduanya. Fa wajaduhu ila hadhihi aqrab bil syibrin fa ghufira lahu. Ternyata masih terdengar? Masih. Betul. Nah. Kemudian kita baca wa fi riwayah, dan di dalam sebagian riwayat sana'a bi sadrihi nahwaha. Kemudian dia mengarahkan dadanya menghadap ke arah tempat yang dituju. Nah, maka cenderung terlihat bahwasanya dia lebih dekat kepada tempat orang-orang saleh. Kita baca syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Naqala al-mu'allif rahimahullah an Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Al-mu'allif, al-imam an-Nawawi rahimahullah, menukil dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri, semoga Allah ta'ala meridainya, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan, ada seorang laki-laki pada umat sebelum kalian yang membunuh 99 jiwa. Thumma innahu nadima wa sa'ala an a'lami ahli al-ard. Kemudian dia menyesal dan dia bertanya tentang penduduk bumi mana yang paling alim. Yas'aluhu, kemudian dia bertanya. Nanti dia ingin bertanya, hal lahu min taubah, apakah masih ada taubat untuk dia? Fadulla ala rajul, maka dia ditunjukkan kepada seorang laki-laki. Fa'idha huwa rahib, yakni abidan, ternyata orang ini adalah rahib, yaitu ahli ibadah. Walakin laisa indahu ilmun, tetapi orang ini tidak punya ilmu. Falamma sa'alahu qala innahu qatala 99 nafsan, ketika dia bertanya bahwasanya dia membunuh 99 jiwa, fahal lahu min taubah, apakah ada taubat bagi dia? Fasta'zama ar-rahib hadha ad-dam, rahib ini merasa dosa itu sangat besar. Wa qala laisa laka taubah, dia berkata engkau tidak bisa bertaubat lagi. Faghadiba ar-rajul wanza'ij wa qatala ar-rahib, maka marahlah laki-laki ini dan dia merasa terkejut, timbul emosinya. Wa qatala ar-rahib, dan dia membunuh rahib itu. Fa atamma bihi mi'ata nafs, sempurnalah jumlah orang yang dia bunuh adalah 100 jiwa. Summa innahu sa'ala an a'lami ahli al-ard, kemudian dia bertanya tentang siapa penduduk bumi yang paling alim. Fadulla ala rajulin alim, dia ditunjukkan kepada seorang laki-laki yang alim. Faqala lahu, dikatakan, dia bertanya, innahu qatala mi'ata nafs, fahal lahu min taubah? Sesungguhnya dia telah membunuh 100 jiwa, apakah masih ada pintu taubat terbuka untuk dia? Qala na'am, orang ini berkata, orang yang alim tadi berkata, ya. Wa man alladhi yahulu bainahu wa bain at-taubah? Siapa yang bisa menghalangi antara dia dengan taubat? Babu taubah maftuh, pintu taubat terbuka. Walakin idhab ila al-qaryati al-fulaniyah fa inna fiha qauman ya'budunallah. Tapi pergilah engkau ke kampung fulan, sebuah nama tertentu. Fa inna fiha qauman ya'budunallah, karena di sana ada kaum yang beribadah kepada Allah. Wal ardu allati kana fiha ka'annaha wallahu a'lam daru kufr. Tempat yang diarahkan, tempat yang dituju sepertinya wallahu a'lam adalah negeri kufur. Fa amarahu hadzal 'alim an yuhajira bi dinihi ila hadhihi al-qaryah allati ya'budu fiha Allah subhanahu wa ta'ala. Orang alim ini memerintahkan dia untuk berhijrah dengan agamanya menuju kampung yang di sana Allah subhanahu wa ta'ala diibadahi. Fakharaja ta'iban nadiman hajiran bidinihi ilal ardi allati fiha alqawm alladhina ya'buduna Allah azza wa jal. Maka dia keluar dalam keadaan bertaubat, menyesal, berhijrah dengan agamanya menuju negeri yang di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah azza wa jalla. Wa fi muntasafi at-tariq ataahu al-maut, di tengah perjalanan dia mendapatkan kematian. Fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab, maka berselisihlah malaikat rahmat dengan malaikat adab. Li'anna al-kafir wal iyadu billah taqbidu ruhahu tukbadu ruhuhu malaikatul adab. Tukbadu ruhuhu malaikatul adab. Karena orang-orang kafir, wal'iyadu billah, semoga Allah lindungi kita, ruhnya dicabut oleh malaikat adab. Wal'mu'min tukbadu ruhuhu malaikatul rahmah. Sedangkan orang yang beriman, ruhnya dicabut oleh malaikat rahmat. Fakhtasamu, maka berbeda pendapatlah dua malaikat ini. Malaikatul adab taqul, malaikat adab berkata, innahu lam ya'mal khairan qattu, sesungguhnya orang ini tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Ay ba'da taubatihi ma'amila khairan, artinya setelah dia bertaubat dia tidak pernah berbuat kebaikan. Wa malaikatul rahmah taqul, sedangkan malaikat rahmat berkata, innahu taba wajja'a nadiman ta'iban, sesungguhnya dia telah bertaubat, dia datang dalam keadaan menyesal bertaubat kepada Allah. Fa hasala bainahuma khusumah, maka terjadilah perdebatan, perselisihan di antara dua malaikat ini. Fa ba'atha Allahu ilaihim malakan liyahkuma bainahum, kemudian Allah mengutus untuk mereka satu malaikat agar menjadi penengah bagi mereka berdua. Faqala, malaikat yang menjadi penengah atau hakim ini berkata, qisu ma bainal ardaini fa ila ayyatihima kana aqrab fa huwa lahu. Ukurlah di antara dua tempat, tempat dia berada asalnya dengan tempat dia pergi ke arah itu, mana yang lebih dekat, maka dia terhitung sebagai penduduk tempat itu. Yakni fahuwa min ahliha, yaitu dia termasuk penduduknya. In kanat ardul kufri aqrabu ilaihi fa malaikatul adab taqbidu ruhahu, jika negeri kufur lebih dekat kepadanya maka malaikat adab akan mencabut ruhnya. Wa in kana ila baladil iman aqrab fa malaikatur rahmah taqbidu ruhahu, jika ke negeri yang penuh dengan keimanan dia lebih dekat, maka malaikat rahmat akan mencabut ruhnya, akan membawa ruhnya. Faqasu ma bainahuma, maka mereka mengukur antara dua tempat itu. فإذا البلد التي اتجه إليها وهي بلد الإيمان أقرب من البلد التي هاجر منها بنحو شبر. Ternyata tempat yang dituju yaitu negeri keimanan itu lebih dekat dibandingkan tempat asal dia berhijrah. Sejarah satu jengkal, binahwi shibrin sekitar satu jengkal. Masafah qaribah, ini jarak yang sangat dekat. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat pun mengambil ruhnya. Fa fi hadza dalilun ala fawaid katsirah. Di dalam hadis ini terkandung, ini terdapat dalil fawaid, faedah-faedah yang banyak. Minha di antaranya adalah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, annal qatila idza qatala insanan 'amdan tsumma taba fa inna Allah ta'ala yaqbalu tawbatahu. Seorang pembunuh yang membunuh orang lain secara sengaja, kemudian dia bertaubat, maka Allah Ta'ala akan menerima taubatnya. وَدَلِيلُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَوْلُهُ تَعَالَى. Dalilnya dalam kitab Allah, dalam Al-Quran adalah firman Allah, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni yang di bawah itu bagi orang-orang yang dikehendaki. Di bawah dosa kesyirikan, dosa apa saja di bawah kesyirikan, Allah akan mengampuni bagi orang-orang yang dikehendakinya. Surat An-Nisa ayat 48. Ya'ni maduna syirik, yaitu yang di bawah kesyirikan. Fa'inna Allah Ta'ala yaghfiruhu idha sya'a. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengampuninya jika Allah menghendaki. وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُرُ أَهْلِ الْعِلْمِ. Inilah pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Pendapat jumhur menyatakan pintu taubat masih terbuka bagi orang yang sekalipun dia membunuh orang lain, yang dosanya membunuh orang lain, masih ada peluang bertaubat. Itu pendapat jumhur. وَذُكِرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْقَاتِلْ لَيْسَ لَهُ تَوْبَةِ. Dan disebutkan riwayat dari Abdullah bin Abbas, ya. Sebagian menyatakan Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Abdullah dan ayahnya, yang dua orang ini adalah sahabat Nabi. Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa orang yang membunuh jiwa secara sengaja tidak ada taubat bagi dia. لأن الله يقول, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah jahannam, kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah sediakan baginya azab yang pedih, ya, azab yang besar. Surat An-Nisa ayat 93. Walakin ma dhahaba ilayhi al-jumhur huwa al-haq. Tetapi pendapat jumhur adalah yang benar. Wa ma ruwiya 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fa innahu yumkin an yuhmal 'ala annahu laysa lahu taubah bin nisbati lil maqtul. Sedangkan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, meridai keduanya, fa innahu yumkin an yuhmal ala annahu laysa lahu taubah bin nisbati lil maqtul. Mungkin saja bisa diarahkan maksudnya bahwa yang dinamakan dengan tidak ada taubat itu untuk orang yang terbunuh. Artinya pembunuh masih punya dosa terhadap orang yang terbunuh. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقَاتِلِ إِذَا قَتَلَ تَعَلَّقَ فِيهِ ثَلَاثَ حُقُوقٍ. Karena seorang pembunuh, jika dia membunuh, dia memiliki tiga hak. Ya. Dia telah berdosa kepada tiga hak. Al-haqqul awwal lillah. Hak yang pertama adalah milik Allah. Wasani lil maqtul. Yang kedua, haknya orang yang terbunuh. Wasalis li awliya'il maqtul. Yang ketiga, haknya para wali orang yang terbunuh, ahli warisnya, keluarga dan anak-anaknya. Amma haqqullah fala syakka anna Allah ta'ala yaghfiruhu bitaubah. Untuk hak Allah tidak diragukan lagi bahwasanya Allah ta'ala akan mengampuni dia ketika dia bertaubat. Biqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Surat Az-Zumar ayat 53. Waliqaulihi ta'ala, dan berdasarkan firman Allah ta'ala, وَالَّذِينَ لَا يَدَعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّهِ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنًا. Surat Al-Furqan ayat 68-70. Dan orang-orang yang tidak beribadah bersama dengan Allah kepada sesembahan yang lain, dan yang tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, dan mereka tidak berzina, barang siapa yang melakukan hal ini, melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu, dia akan terkena dosa, akan dilipat gandakan azab bagi dia pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam keadaan hina, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal dengan amalan saleh, maka orang ini akan Allah ganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Wa amma haqqul maqtul. Adapun haknya orang yang terbunuh. Fa inna taubatal qatil la tanfa'u. Sesungguhnya taubatnya seorang yang membunuhnya tidaklah bermanfaat baginya. Wa la tu'addi ilaihi haqqah. Tidak ditunaikan haknya. Li'annahu mata, karena dia telah meninggal. Wala yumkin al-wusul ila istihlalih, tidak mungkin dia sudah minta maaf kepada orang yang sudah meninggal. Awat tabarruk min damihi, atau dia ingin berlepas diri dari darah orang yang telah terbunuh itu. Fahadha huwa alladhi yabqa mutalaban bihi al-qatil walau taba. Inilah yang terus akan tersisa, akan dituntut untuk pembunuh itu meski dia telah bertaubat. Wa idza kana yaumal qiyamah Allah yafsilu bainahuma, jika terjadi hari kiamat Allah akan memutuskan di antara keduanya, antara yang membunuh dan yang dibunuh. Wa amma haqqu awliya'il maqtul, adapun hak dari wali orang yang terbunuh, keluarga dan anak-anaknya. Fa innaha la tashihu taubatal qatil hatta yusallim nafsahu ila awliya'il maqtul wa yuqirra bil qatl wa yaqulu ana al qatil wa ana bayna aydikum in syi'tum uqtuluni wa in syi'tum khudhu diyah wa in syi'tum ismahu. Tidak sah taubatnya orang yang membunuh hingga dia menyerahkan dirinya kepada wali orang yang terbunuh, dan dia mengakui bahwasanya dia telah membunuh dan berkata, sayalah pembunuhnya, saya di depan Anda sekalian, jika kalian mau silakan bunuh saya, jika kalian mau, ambil dia, saya akan membayar dia. Jika kalian mau, maafkan saya. Nah, فَإِذَا تَابَ إِلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَعْنِي لِوَرَثَتِهِ فَإِنَّ تَوْبَتَهُ تَصِحْ. Jika dia bertaubat kepada Allah dan menyerahkan dirinya kepada wali orang yang terbunuh, yaitu ahli warisnya, maka taubatnya sah. Wama bainahu wa bainal maqtul yakunul hukmu fihi ila Allah yawmal qiyamah. Adapun antara dia dengan orang yang terbunuh, hukumnya dikembalikan kepada Allah pada hari kiamat. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Selesai pembacaan kita pada siang ini satu hadis, sedangkan hadis yang ke-21 hadis yang panjang sekali yang mungkin insyaallah kita bisa mengkajinya pada kesempatan berikutnya. Nah, mungkin ada yang perlu disampaikan atau perlu. Nah, satu suara yang Ustaz. Nah, betul. Hayatullah bi khair Ustaz. Hayatullah bi khair. Ana mau tanya tentang malaikat yang menyambut yakni roh orang yang kafir sama orang yang mukmin. Naam. Boleh tak kami memakai surah An-Naziat sebagai dalilnya? Ayat 1 dan 2. An-Naziat. Nah, sebagian ulama menjelaskan bahwa An-Naziati ghorqa, ya. An-Naziat. An-Naziati ghorqa itu terkait dengan malaikat yang mencabut ruh secara kasar, secara keras dari orang-orang kafir. Sedangkan An-Nasyiqati nasyqa adalah untuk malaikat yang mencabut ruh itu secara lembut bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu adalah sebagian penafsiran dari para ulama, seperti yang disebut dalam tafsir Al-Muyassam, juga yang disebutkan sebagai penafsiran Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan? Ada lagi satu, Ustaz. Now. Ustaz, bisa tanya soalan tak terkaitan dengan pelajaran hari ini? Now, apa? Terkait jual beli, Ustaz. Jika anak mau jual beli di luar Singapura, misalnya di Malaysia atau Indonesia, tapi anak tak ada visa pekerjaan dan anak tak ada lesen berjual beli. Macam gitu diperbolehkan atau tidak, dan apakah ini termasuk tidak taat pada wali ulama? Perlu dilihat dulu apakah memang harus ada lesen, ya, ada izin untuk jual beli. Karena mungkin untuk barang-barang tertentu itu harus ada izin dari waliul amr. Misal kita di Singapura, kita ingin menjual, kemudian ada calon pembeli dari di Indonesia dan dia seorang muslim. Tapi kalau barang itu harus menggunakan izin, misalkan, sedangkan waliul amr tidak memberikan izin karena kita belum dapat izin di situ, maka memang bagi pembelinya itu dia akan bersalah kepada waliul amr, tidak taat kepada waliul amr. Nah, tapi kalau dalam jual beli hal-hal yang di situ tidak dibutuhkan izin, maka kita bebas untuk menjualnya. Nah. Bisa pemakai. Ustaz, barakallahu fiik, ada satu soalan. Allah. Iya. Ana enggak apa-apa faham tentang hal-hal orang pembunuh ni. Kalau misal yeah. pembunuh ni dihukum mati oleh Waliul Amr orang Muslim, yeah. jadi hukuman itu dan insyaAllah dia bertobat. Yeah. Jadi dengan hukum itu dari ikut syariat itu menandakan yeah. dosa itu diampunkan di Yaumul Qiyamah ataupun tidak itu. Nah, yang nampak wallahualam adalah semua hukum had itu adalah kafarah, penebus dosa. Misalkan seorang membunuh, ketika dia dikisos, maka dia akan terbersihkan dari dosa itu. Sebagaimana juga ketika seorang yang berbuat zina, muhsan, dia telah pernah menikah, kemudian dia dirajam, maka dosa dia telah terbersihkan dari dosa itu. Sebagaimana dalam hadis, ketika seorang wanita yang menyerahkan dirinya untuk dirajam, dia dirajam hingga tercipta darahnya mengenai sebagian sahabat. Kemudian sahabat ini mencela dengan celaan yang keras. Nabi menegurnya dan menyatakan, kalau seandainya taubat wanita ini dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, niscaya akan mencukupi mereka. Nah, dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa hukum had itu, hukum had secara syar'i ini adalah penghapus dosa dari yang telah dikerjakan. Seorang yang dikisos, maka insya Allah dia telah bersih dari dosa itu, seakan-akan dia tidak pernah berbuat dosa itu. Nah, sehingga insya Allah dia sudah tidak memiliki tanggungan itu di akhirat. Yang menjadi bahan kajian yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah adalah jika seseorang tidak dikisos. Jika seorang tidak dikisos, tapi dia misalkan dia membayar diyat kepada ahli warisnya. Membayar diyat atau misalkan ahli waris memaafkan. Mungkin saja dia telah terlepas dari hak Allah, terlepas dari hak dengan keluarganya. Tapi bagaimana dengan hak orang yang telah dia bunuh? Ini nanti yang akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan sepertinya kata Syekh Ibnu Utsaimin, pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan tidak ada taubat bagi dia, maksudnya dia masih punya tanggungan kepada orang yang dia bunuh kalau dia tidak dikisos secara hukum syar'i. Wallahu a'lam. Jadi kalau kalau Waliul Amrnya kafir gitu macam mana? Macam ditangkap dia membunuh dan dihukum mati tapi secara apa tu iktidar sekular bukan syariat. Jadi dia hukumnya mati. Itu menjadi satu pengampun dosa atau pun tidak, Ustaz? Nah, bisa saja, ya, bisa saja itu menjadi pengampun dosa bagi dia. Karena itu adalah jalan yang bisa dia lakukan di dunia. Tidak ada jalan lain. Dia ingin untuk menyerahkan dirinya agar dikisos, tidak bisa karena di situ tidak diterapkan. Maka insya Allah jika dia memiliki kesungguhan, keikhlasan dalam taubat, maka insya Allah akan, Allah akan memberikan jalan keluar bagi dia. Termasuk ketika dia bertemu dengan orang yang dia bunuh di hari kiamat, maka Allah akan memperhitungkan keikhlasan dia itu, membuat dia tidak dalam keadaan hina, insya Allah. Nah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Gak ada soalan lagi, Ustaz. Tidak ada soalan lagi, baik. Kita akhiri sampai di sini. Khair, insya Allah. Nah, insya Allah pada kajian berikutnya kita akan membahas hadis yang panjang, hadis tentang taubatnya sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika tidak ikut dalam perang Uhud, dan hadis ini panjang dan akan banyak faedah yang bisa kita ambil insya Allah dari hadis tersebut. Insya Allah kita akan kaji pada kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.